Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun teman-teman berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua, memberikan kelancaran pada aktivitas kita, dan yang terpenting semoga Allah meridhai kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap sehat ya. Masih puasa, semangat, dan semoga ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pahala-pahala dan ridha serta rahmatnya insyaallah. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ditanyakan oleh kawan-kawan, bahwa pertama, Ustadz, ini ada channel YouTube ya, UAHA Official, itu channelnya Ustadz atau bukan, yang Adi Hidayat Official? Baik, kami sampaikan bahwa iya betul, ini channel kami yang memang dikhususkan untuk spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, baik dalam ta'lim, juga tentunya dalam pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke web ya, ataupun beberapa yang online yang disampaikan oleh staff-staff kami. Kadang-kadang yang seperti itu tidak bisa juga dibahas dalam kesempatan-kesempatan khusus, tayangan-tayangan di televisi, khususnya di Akhir TV. Karena itu coba kita buat sebuah sistem yang lebih simple, yang kira-kira bisa mengakomodir apa yang bisa kita jawab dari teman-teman yang ingin sampaikan atau diaspirasikan. Ada tiga jenis ya yang bisa kita kemudian kan. Yang pertama, ada pertanyaan yang disampaikan via ta'lim bentuk kertas yang kemarin kita coba jawab-jawab ya. Yang kedua, ada pertanyaan juga yang masuk misalnya via online di web. Ya, itu saya cek kemarin disampaikan oleh staff ada sekitar 1000 pertanyaan. Kita urutkan pelan-pelan. Dan yang terakhir di official sendiri, kadang-kadang teman-teman cantumkan misalnya pertanyaan ada QA ya, question and answer, di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan answer-nya yang kita coba jawab saat meneliti pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa bermanfaat dan bisa kiranya mengobati dahaga dari pertanyaan yang mungkin sampai dan belum pernah terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.